Konsultasi Syariah. Menjamak zuhur dan asar sampai rumah sebelum asar. Pertanyaan. Jika ada orang melakukan safar, lalu dia melakukan jamak takdim dan qasar untuk sholat zuhur dan asar, lalu melanjutkan perjalanan. Ternyata sampai rumah sebelum asar. Apakah dia harus mengulangi sholat asarnya? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat kaidah yang menyatakan, siapa yang melakukan amal wajib ketika dalam kondisi udur, maka amal itu tidak batal ketika udurnya hilang. Al-Mughni. Seperti orang yang melakukan tayamum karena tidak ada air, lalu mengerjakan sholat wajib. Ketika selesai sholat, turun hujan. Apakah sholat yang tadi dia kerjakan ketika tayamum hukumnya batal? Yang benar, sholatnya sah, tidak batal, sehingga tidak ada kewajiban bagi orang ini untuk mengulanginya. Dalil kaidah ini adalah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ada dua orang melakukan safar, hingga tibalah waktu sholat, sementara mereka tidak memiliki air. Kemudian keduanya bertayamum dengan tanah yang suci, lalu sholat. Setelah itu, keduanya menemukan air, sementara waktu sholat masih ada. Lalu salah satu orang itu berwudu dan mengulangi sholatnya, sedangkan satunya tidak mengulangi sholatnya. Keduanya lalu menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan yang mereka alami. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, apa yang kamu lakukan telah sesuai dengan sunnah dan sholatmu telah menggugurkan kewajibanmu. Kemudian beliau mengatakan kepada yang mengulangi sholatnya, untukmu dua pahala. Hadis riwayat Abu Daud, Ad-Darimi, dan disahihkan Al-Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan sahabat yang tidak mengulangi sholatnya. Bahkan beliau memuji sahabat ini dengan mengatakan, yang artinya, apa yang kamu lakukan telah sesuai dengan sunnah, dan sholatmu telah menggugurkan kewajibanmu. Kembali kepada kasus yang ditanyakan. Musafir yang melakukan jamak takdim, kedua sholatnya sah, karena dia memiliki udzur untuk melakukan jamak. Karena itu, jamak zuhur asar yang dikerjakan si musafir telah menggugurkan kewajiban kedua sholat ini. Dan berdasarkan kaidah di atas, dia tidak perlu mengulangi sholatnya setelah masuk waktu asar, meskipun dia sampai di rumahnya sebelum asar. Bukankah ketika masuk waktu asar, dia tidak lagi berstatus musafir karena dia sudah di rumah? Jawabannya, benar. Ketika sampai di rumah, dia tidak lagi berstatus musafir. Namun dia telah melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan syariah di waktu masih safar. Karena ketika safar, dia boleh jamak. Sehingga pada saat status safarnya hilang, bukan berarti sholat sah yang telah dia kerjakan menjadi batal. Ibnu Qudamah mengatakan, ketika orang menjamak dua sholat di waktu awal, yaitu jamak takdim, kemudian udzur yang membolehkan jamak telah hilang seusai mengerjakan kedua sholat dan sebelum masuk waktu sholat berikutnya, maka sholatnya sah dan tidak ada kewajiban untuk mengulang sholat kedua pada waktunya. Karena sholat itu dikerjakan secara sah dan menggugurkan tanggungannya. Al-Mughni. Keterangan lain juga disampaikan Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab Kaidah Fikihnya. Beliau sebutkan di kaidah kelima, kaidah kelima, orang yang menyegerakan ibadah sebelum masuk waktu wajibnya, kemudian datang waktu wajib, sementara kondisinya telah berubah. Kemudian beliau menyebutkan rinciannya, di antaranya, yang statusnya sah jika ada orang menjamak dua sholat di waktu pertama dengan tayamum, kemudian masuk waktu sholat yang kedua, sementara dia mendapatkan air. Al-Qa'id. Demikian, Allahu A'lam.